yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta hampir bertahta. Kemurnian cinta keakat tak ada dan mampu menjaga cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta hampir bertahta. Kemurnian cinta jaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sewaktu. Tuhanku setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta hampir bertahta. Kemurnian cinta keakat tak ada dan mampu menjaga.